unta ada proses untuk memberinya jenis makanan yang tidak menambah lemaknya, kemudian lemak yang ada dilakukan pengurangannya dengan dimasukkan ke ruang yang mungkin yang mengeluarkan keringat-keringatnya. Ya, ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi ketika menjelaskan tadmir. Dan kedua-duanya dibenarkan. Ya. Yang pertama pacu kuda, kemudian mempersiapkan kuda itu untuk pacu. Ya, untuk pacu ini juga termasuk perkara yang dibolehkan dalam agama kita. Di sini bab lomba pacuan kuda dan mempersiapkannya. Mempersiapkannya tadi itu, ya, mempersiapkan kuda itu untuk jadi kuda pacu. Jadi dari makanannya, dari ukuran badannya, berat badannya juga. Makanya ketika selesai atau sebelumnya, itu nanti ada tim, ada penimbangan. Ya, ada penimbangan kuda tersebut. Ketika kalau sekarang ini, ya, nah, ini ukuran badannya, berat badannya. Ini semua diadakan atau dibuat bab oleh Imam Nawawi, menunjukkan bahwa ini perkara yang berkaitan dengan kepemerintahan dalam urusan mempersiapkan kuda perang. Ya, persiapkan kuda perang. Mungkin untuk mempersiapkan juga diadakan perlombaan-perlombaan melatih orang yang mengendarai kuda itu bagaimana bisa memperkencang larinya, kemudian mempersiapkan kuda-kuda yang siap lari kencang dalam perang. Makanya terkait dengan kuda ini yang berkenaan dengan perang, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat khusus tentang itu. Ya, tentang kuda perang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a." Ya. Ini semuanya sumpah-sumpah Allah dengan kuda yang berlari kencang, wal adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang yang mengeluarkan napas terengah-engah. Ya, jadi ketika dia lari kencang akan mengeluarkan napas seperti itu. Fal muriyati qadha, demi kuda-kuda yang ketika sepatunya mengenai benda keras, batu, akan memercikkan percikan-percikan api. Ya. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha, demi kuda-kuda yang digunakan untuk menyerang tiba-tiba di waktu fajar. Perang gerilya. Ini semuanya fungsi kuda. Manfaat kuda. Ya. Fa'atharna bihi naq'a, maka derap langkah kaki kuda yang berlari kencang mengepulkan debu-debu. Ya, atharna bihi naq'a, naq'a debu. Fawasaqna bihi jam'a, maka dengan kuda itu bisa pasukan merangsek ke jantung pasukan musuh, karena dia bisa memburaikan kekuatan pasukan dengan lompatannya, dengan larinya yang kencang, sehingga mudah untuk masuk ke dalam jantung pertahanan musuh. Fawasatna bihi jam'a, maka dia berada dengan kuda tersebut di tengah-tengah ya pasukan musuh, kumpulan pasukan musuh. Inilah semua sifat-sifat kuda yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bersumpah menyebutkan keutamaan dan sifat-sifat kuda yang terpuji, ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah tersebut menjelaskan buruknya sifat manusia. Ya. Innal insana li rabbih lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Itu semua sifat buruk manusia. Innal insana li rabbih lakanud, sungguhnya manusia dengan Rabbnya Allah benar-benar mengingkari. Ya. Tidak mau sama sekali patuh kepada Allah, taat kepada Allah. Apa yang diberitakan oleh Allah didustai, apa yang diperintah oleh Allah dilanggar. Ya. Sama sekali tidak mau patuh, tetap berada di hadapan Allah berkacak pinggang dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mereka semua dengan bangga mempersaksikan itu. Wa innahu ala dzalika la syahid. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Sungguhnya manusia itu dengan kecintaan kepada harta benar-benar besar. Ya. Al khair di sini bukan kebaikan tetapi harta benda, kekayaan. Li hubbil khairi la syadid. Ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Apakah manusia itu tidak tahu ketika apabila semua yang ada dalam kuburan dimuntahkan, ya, diangkat, dikeluarkan. Ini maksudnya hari berbangkit. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur? Dan ditampakkan apa yang tersembunyi di dalam dada. Hari kiamat nanti tidak ada yang tersembunyi. Semua yang disembunyikan dalam dada manusia di dunia nanti akan tersingkap semua. Ya, akan tersingkap. Di dunia ini banyak makar-makar, banyak rencana-rencana jahat. Ya, yang disembunyikan oleh orang banyak. Ya, untuk mendapatkan ambisi-ambisinya. Nah, itu di akhirat nanti tersingkap, dibukakan oleh Allah. Loh, ini dahulu yang kamu rencanakan, orang tidak tahu. Ya. Jadi orang yang tidak tahu di dunia nanti akan tahu, oh ternyata nampaklah buruknya manusia. Walaupun nanti dunia nampak baiknya di muka, ya, tapi ketika itu nampaklah buruknya. Walau mungkin di dunia tampilannya luar biasa menarik, tapi nanti di akhirat tampilan itu tidak ada lagi. Yang di dadanya yang justru ditampakkan. Wal-iyadzubillah. Wa husilama fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sungguhnya Allah, Rabb mereka pada hari itu benar-benar mengetahui tentang mereka, tentang amalan mereka, tentang rahasia-rahasia mereka. Di dunia pun demikian, tetapi disingkap oleh Allah hari itu. Menunjukkan Allah maha tahu. Ya. Nah, ini tentang kuda yang di sini dijelaskan keutamaannya. Nanti beberapa bab ke depan, ya, Imam Muslim membawakan hadis tentang kuda juga, bahwa al-khailu ma'qulun fi nawasihal khairu ila yaumil qiyamah. Kuda itu akan tetap ada di ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat. Ya. Kata Nabi menjelaskan, yaitu al-ajru wal-magnam, pahala dan harta rampasan perang. Berarti terkait dengan apa ini kudanya? Kuda perang. Ya. Kuda perang. Al-ajru pahala, karena dalam pembagian yang telah kita pelajari dalam kitab Al-Jihad, yang pasukan berkuda dapat berapa? Dua bahagian daripada pasukan pejalan kaki. Jadi kudanya dapat bagian khusus. Ya, ketika pembagian harta rampasan perang, kudanya dapat khusus. Nah, ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW tentang kuda. Ya. Ya, al-ajru wal-magnam, pahala yang khusus, kemudian harta rampasan perang yang khusus dapatkan oleh kuda, dan dia pemiliknya yang mengendarainya dapat dua bahagian. Ya. Baik, kita baca hadis di bawah bab ini nomor 4781 terkait dengan pacuan kuda. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi qala qara'tu ala Malik An-Nafi'in an ibn Umar. Kata-kata qara'tu ala Malik ini mungkin sudah berkali-kali kita jelaskan. Salah satu cara mendapatkan hadis dari seorang guru, ya, meskipun guru itu tidak langsung membacakan hadis kepada muridnya, ya, bisa jadi murid itu mendapatkan melalui bacaan orang lain atau dia yang membaca langsung. Ya, dia membacakan langsung, saya membaca dari kitab gurunya. Misalnya gurunya telah menyusun sebuah kitab, lalu dia bacakan kepada murid ini, membacakan kepada gurunya kitab tersebut, dan gurunya tidak bersuara sama sekali, tetapi gurunya telah serahkan kepadanya, ini kitab saya, baca. Sampai 10 hadis satu hari dibacakan oleh muridnya dan gurunya mendengar. Ya. 10 hadis yang pertama setelah selesai dibaca berarti telah didapatkan riwayat oleh muridnya dari gurunya, walaupun gurunya sama sekali tidak mendapatkan, tidak mengeluarkan suara. Seakan-akan dia sudah serahkan hadis itu, silakan riwayatkan. Nah, nanti ketika dia meriwayatkan, dia tidak mengatakan saya mendengar, ya. Atau tidak mengatakan guru saya menyampaikan kepada saya seperti haddatsana. Lalu bagaimana cara dia meriwayatkan kepada muridnya? Nah, itu tadi contohnya. Qala qara'tu 'ala Malikin. Kata Yahya ibn Yahya At-Tamimi, saya membacakan kepada Imam Malik. Ya. Maksudnya hadis, dan hadis itu hadis Imam Malik. Nah, itu caranya dia menyampaikan kepada muridnya. Ya, karena inilah indahnya periwayatan hadis. Karena kalau dia menyampaikan, Imam Malik menyampaikan kepada saya, pada Imam Malik tidak menyampaikan apa-apa. Imam Malik hanya diam saja. Sementara dia yang membacakan hadis-hadis Imam Malik. Imam Malik punya kitab hadis namanya Muwatta. Ya. Ini kitab yang luar biasa dan kitab yang memberikan inspirasi keikhlasan. Ya. Muwatta ini kitab yang memberikan inspirasi keikhlasan. Karena memang dia awal-awal kitab hadis. Ya. Dibukukan oleh Imam Malik. Ternyata banyak para penuntut ilmu menggandrungi kitab ini. Ya. Bagaimana caranya? Kalau sekarang kan dikopi, dibeli. Nah, kalau dahulu enggak, dipinjam, kemudian disuruh. Karena di zaman itu ada fotokopian buku, tetapi dengan cara menulis. Jadi ada orang kerjanya menulis kitab. Ya. Kalau seandainya satu jilid ini, sebesar ini, sekitar berapa halaman? Taruhlah hadisnya sekarang ini, isinya sampai halaman 906. Ya. Jadi ditulis semua dari awal sampai akhir. Dengan tangan dipindahkan. Itu fotokopi dahulu. Fotokopi ya. Dahulu nanti setelah selesai dibaca lagi. Dibacakan yang kopiannya kemudian didengar dari yang asli. Agar kopiannya ini benar-benar dapat nilai 100. Karena kalau orang sekedar selesai kemudian diambil, enggak. Terkadang dia melihat tetapi yang ditulis berbeda. Makanya diperbandingkan. Ini menambah nilai kopian. Kalau sudah ada di ujungnya, telah diperbandingkan dengan kitab asli, maka harganya besar, tinggi. Jadi Muwatta Imam Malik ini digandrungi oleh para penuntut ilmu karena ilmu hadis banyak yang luar biasa. Persyaratan hadisnya, banyaklah ulama-ulama hadis yang lain, ya, mencoba keberuntungan pula, dibuatlah kitab yang sama, bahkan judulnya sama, isinya tentu berbeda. Ya. Datanglah imam murid-muridnya Imam Malik kepada Imam Malik, Imam, ya, sudah muncul kitab-kitab Muwatta yang baru, ya, mungkin mereka mengabarkan agar, pokoknya mungkin berita sekedar berita atau mungkin ada rasa tidak suka dari mereka mengabarkan ada Muwatta tandingan. Kata Imam Malik, nah ini yang inspirasi yang saya katakan tadi, makana lillahi baqiya, ya, makana lillahi baqa, apapun yang bila dilakukan karena Allah maka pasti abadi, ya. Apapun pekerjaannya bila mana dikerjakan karena Allah maka Allah pasti menjaganya abadi. Nah, ini buktinya. Muwatta tandingan yang muncul setelah Imam Malik, itu yang habis semuanya. Seakan-akan tidak tahu rimbanya. Hilang, lenyap begitu saja. Muwatta Imam Malik sampai hari ini masih banyak penuntut ilmu yang menghafalnya. Bukan hanya sekadar memiliki, tetapi menghafal ribuan hadis di dalamnya. Ya. Disyarahkan, dipelajari, dijadikan kurikulum, ya, untuk majelis-majelis halaqah-halaqah ilmu, ya, seperti kita sekarang membaca Sahih Muslim. Nah, dibaca pula Muwatta Imam Malik oleh para penuntut ilmu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini inspirasi keikhlasan. Bagaimana kita berupaya menjaga keikhlasan dan Allah yang akan menjamin akan terus berlanjut. Ya. Jadi sampai Imam Malik kita acara mendapatkan hadis, maka dibaca oleh Yahya bin Yahya Tamimi kepada Imam Malik. Imam Malik tidak bersuara. Nanti ketika dia sampaikan ke muridnya Yahya ini, acaranya seperti yang sekarang kita dapatkan. Qara'tu ala Malikin an Nafi'in. Ya, jadi Nafi' ini gurunya Imam Malik. Antara dia dengan Ibnu Umar satu orang. Jadi Ibnu Umar itu kakek gurunya Imam Malik. Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Ya. Ya, makanya Imam Malik ini dari Sigar Tabi'in. Dari generasi kecil para tabi'in, karena gurunya Nafi' tabi'in. Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع. Ini cerita Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW memperlombakan kuda yang sudah di ya, dikuruskan. Di sini apa artinya? Ya, maksudnya dikuruskan. Kuda yang sudah dipersiapkan untuk berlomba, badannya dijaga, ya. Ukuran badannya dijaga, makanannya pun dijaga. Mungkin ini yang dimaksud dengan persiapkan, ya. Yang sudah dikhususkan untuk pacu, untuk berlari kencang. Nabi SAW mengadakan perlombaan kuda yang sudah diudmirat, starnya di Hafya, ya. Nama tempat ini minal Hafya'i. Ya. Startnya di Hafya, wa kana amaduha thaniyat alwada, dan finishnya di thaniyat alwada. Thaniyat alwada ini itu yang kita dengar gubahannya, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i. Thaniyat alwada itu nama tempat. Ya, sekarang ya, itu sudah bangunan semuanya di sana. Ada semacam bukit, disitulah orang-orang melepaskan para musafir. Ya. Kalau mereka ingin, kalau kita kan mendarat sekarang ini, kalau pakai kendaraan, pakai melewati udara. Ya. Kalau mobil di terminal, kalau dulu itu Saniyatul Wada. Di Madinah itu Saniyatul Wada. Jadi penduduk Madinah yang melepaskan musafir di Saniyatul Wada ini, nanti di situ mereka terakhir. Dan disitulah perpisahannya. Dan mereka ada tempat tinggi. Di situ mereka terus melihat, pergi, sudah tidak nampak lagi, baru mereka pulang ke Madinah. Dan di situ pula mereka menyambut orang yang datang. Ya, ketika Nabi hijrah, di situlah disambut. Ya. Orang-orang yang sudah diketahui datang untuk menuju Madinah, di situ penyambutannya. Itu yang dinamakan dengan Saniyah. Saniyah itu adalah bukit. Ya. Yang gundukan bukit lah, bukit kecil. Al-Wada tempat perpisahan. Ya. Ya, jadi itu nama sudah lengket min Saniyatil Wada. Nah, itu tempat finishnya pacuan kuda yang sudah dipersiapkan, dikuruskan, yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi yang memperlombakan. Hari ini kita pacu kuda. Siapkan siapa yang ingin mendaftar. Termasuk yang ikut pacu ini Abdullah bin Umar, ya. Yang bercerita sekarang ini dia yang ikut pacu. Wasabaqa bainal khayli allati lam tudmar. Nabi SAW juga memperlombakan pacuan kuda yang kudanya kuda biasa. Jadi ada dua jenis kuda. Kuda yang memang dipersiapkan dari fisiknya, dari ukuran badannya untuk pacu, untuk lari kencang. Ada kuda yang biasa yang dipakai untuk berjalan, perjalanan yang tidak terlalu dipersiapkan untuk pacuan. Kan ada itu ya, seperti kuda di Bukit Tinggi itu kan bukan untuk pacu itu, untuk narik bendi. Nah, itu kuda yang sekarang diperlombakan untuk juga untuk ya, untuk kendaraan. Wasabaqa bainal khaylil lati lam tudmar. Ya, Nabi SAW memberikan perbedaan jaraknya. Kalau yang pacu, yang kuda pacu itu dari Hafya sampai Saniyatul Wada. Untuk kuda yang bukan kuda pacu yang juga diperlombakan oleh Nabi itu dari Minas Saniyah, dari Saniyatul Wada tadi, ila masjid Bani Zuraiq. Ya. Finishnya, startnya dari Saniyatul Wada dan finishnya Masjid Bani Zuraiq. Ya. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya ini kita, telah kita pelajari hadis ini, dia buat bab bolehnya memberi nama masjid dengan seseorang. Ya. Bolehnya memberi nama masjid, Masjid Abdurrahman Fulan misalnya. Masjid, ya seperti ini Bani Zuraiq. Apalagi kalau yang meminta beri nama dengan nama itu adalah yang membiayai atau yang mewakafkan tanahnya, ya. Ya. Boleh. Nah, di sini makanya ada ila Masjid Bani Zuraiq, ke masjid yang bernama Bani, Masjid Bani Bani Zuraiq. Itulah finishnya, startnya di Thaniyatul Wada. Finishnya di Masjid Bani Zuraiq. Wa kana Ibnu Umar fi man sabaqa biha. Adalah Ibnu Umar termasuk yang ikut pacu untuk kategori yang kedua. Ya, yang bukan kuda pacuan. Ya, yang bukan kuda pacuan ikut Abdullah bin Umar. Dan dia justru yang menang. Dalam riwayat yang akan kita pelajari, dia yang menang. Dari dua cerita ini, dari Abdullah bin Umar menunjukkan bolehnya melakukan hal tersebut, dan bahkan sebagian para ulama menaikkan sedikit. Bukan hanya sekedar boleh, tetapi jadi sunnah, karena diperlakukan oleh Nabi SAW. Ya. Ada sebagian para ulama yang menaikkan tingkatannya menjadi mustahab. Ya. Karena Nabi SAW melakukannya. Ya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua 4782. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Muhammad ibnu Rumh wa Qutaibah ibnu Sa'id an al-Laitsi bin Sa'd ha wa haddatsana Khalaf ibnu Hisham wa Abu Rabi'. Khalaf ibnu Hisham ini salah seorang qari, perawat periwayat bacaan Al-Qur'an. Khalaf ibnu Hisham dia juga perawi hadis. Ya. Yeah. Wa haddatsana Khalaf ibn Hisham, ini gurunya Imam Muslim, wa Abu Rabi' wa Abu Kamil qalu haddatsana Hammad wa huwa ibn Zaid an Ayyuba ha wa haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Isma'il ibn Isma'il an Ayyuba ha wa haddatsana ibn Numair qala haddatsana Abi ha wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Shaybah qala haddatsana Abu Usama ha wa haddathana Muhammad ibn Musanna wa Ubaidullah ibn Sa'id qala haddathana Yahya wa huwa al-Qattan jami'an an Ubaidillah ha wa haddathani Ali ibn Hujr wa Ahmad ibn Abdah wa ibn Abi Umar qalu haddathana Sufyan an Ismail ibn Umayyah ha wa haddathani Muhammad ibn Rafi' qala haddathana Abdul Razzaq qala akhbarana ibn Jurayj قال أخبرني موسى بن أقبة حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد رضي الله عنهما يعني حديثنا حديث أسامة ابن زيد كل هؤلاء بكان أسامة بن زيد بكان apa ya bukan bukannya sahabat كل هؤلاء النافع عن ابن عمر. Semuanya ya, jalannya nanti sampai kepada Nafi' dan dari Abdullah bin Umar persis dengan riwayat sebelumnya. Bima'na hadithi Malikin an-Nafi'in wa zada fi hadithi Ayyuba min riwayati Hammad ibn Ulayyah min riwayati Hammadin wa ibn Ulayyah qala Abdullah faji'tu sabiqan fataffafa biyal farasul masjidah. Dengan hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur yang sangat banyak. Ya. Baik itu dari tingkatan gurunya maupun tingkatan kakek gurunya maupun tingkatan di atas, itu banyak jalurnya. Dia mendapatkan hadis ini dari sumber yang sangat banyak. Dari jalur yang sangat banyak, dan ujung-ujungnya juga Abdullah bin Umar. Jadi hadis ini setelah Nafi' itu ada beberapa perawi. Ada Imam Malik seperti riwayat yang sebelumnya, Kemudian nanti ada yang lainnya seperti ini, dari Nafi' itu banyak sekali. Ada Musa bin Uqbah, ada Ismail bin Ulayyah, dan yang lainnya sangat banyak sekali. Bercabangnya dari Nafi' itu riwayat tersebut, karena dia punya murid yang sangat banyak. Dan cerita hadisnya sama, Nabi SAW memperlombakan pacuan kuda untuk dua kategori, yang memang dipersiapkan untuk pacu dan yang tidak dipersiapkan untuk pacu. Dan kategori kedua ini, untuk yang tidak dipersiapkan untuk pacu, termasuk disertai oleh Ibnu Umar. Dan di sini tambahannya, kata Abdullah, qala Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar, faji'tu sabiqan, maka saya berhasil menang. Ya, faji'tu sabiqan, maka aku datang sebagai pemenang untuk kategori kedua. Dan bahkan saking cepatnya dia melaju kudanya, ya, fataffafa biyal farasul masjid, maka kudanya sampai melompati dinding masjid. Finishnya kan masjid, ya, sampai. Tapi karena tidak bisa ditahan, kuda itu langsung melompati dindingnya, tidak terlalu besar. Kita harus tahu bahwasanya masjid bukan seperti masjid sekarang ini, ya, dia hanya dinding, kemudian atapnya tidak ada, dan dindingnya juga hanya sekedar untuk membatasi saja, ya, untuk membatasi area masjid. Ada pintunya dan dindingnya mungkin hanya sedada atau hanya sepinggang untuk menandakan ini masjid, dan tidak ada atapnya. Sebagaimana masjid Nabi SAW, ya, sebagian saja yang ada atapnya, bagian depan, bagian belakang, ya, yang ada atapnya, sementara sisanya terbuka, dan dinding saja yang membedakan itu masjid atau bukan masjid, ya, area masjid. Nah, itu yang ada pada masjid Bani Zuraik. Kata Imam Nawawi, diperkirakan bahwa dinding masjid Bani Zuraik ini tidak terlalu tinggi, sehingga ketika kuda Abdullah bin Umar sampai di sana dan dia tidak bisa menahannya, sehingga kuda itu langsung lompat dinding masjid. Masuk masjid berarti, langsung masuk masjid. Saking kencangnya dia memacu kudanya, dan dia menjadi pemenang. Hadiahnya tidak tahu saya. Di sini juga tidak sebutkan hadiah. Dan nanti, ya, Imam Nawawi menguraikan apa boleh atau kapan tidak boleh dan kapan bolehnya. Kapan dia masih masuk kepada perjudian dan kapan tidak. Bila mana yang memberikan hadiah itu bukan yang menghasilkan atau yang mengumpulkan biaya untuk hadiah itu bukan para, ya, peserta, maka ini dibenarkan. Ya, misalnya Nabi, kita adakan pacuan kuda, nanti saya sediakan hadiah, ya, dari muhsinin, maka dibenarkan. Ya. Dan bila mana yang berpacu itu dua, ya, dan kedua-duanya mengeluarkan biaya, sementara di situ ada yang ketiga, dan yang ketiga ini tidak membayar hadiah, maka baru jadi boleh. Kalau hanya yang berdua itu saja, jadi judi. Ya. Jadi judi. Kalau ada yang ketiga ini tidak mengeluarkan biaya, maka berubah statusnya dari perjudian menjadi dibenarkan. Kenapa demikian? Karena bisa jadi yang ketiga ini menang. Ya. Menang dan dia tidak membayar apa-apa, berarti semuanya merasa menerima. Dan itu bukan perjudian. Ya. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi di syarah bab ini. Jadi yang pertama kali yang kita ambil dari dua riwayat ini adalah apa yang tertera di bunyi bab, lomba pacuan kuda dan mempersiapkannya, hukumnya apa. Ya, itu tadi telah kita jelaskan. Sementara masalah membiayai, masalah hadiahnya, dengan kategori pertama adalah ketika yang menyiapkan hadiah itu bukan peserta, maka bukanlah perjudian. Kalaupun peserta dan pesertanya hanya dua atau tiga orang, sementara di sana ada peserta yang lain, ada tiga orang lagi, yang tiga tidak membayar, berarti ini keluar dari unsur perjudian. Ya. Keluar dari unsur perjudian, karena bisa jadi yang tiga yang lainnya itu tidak, yang menjadi pemenang sementara mereka tidak bayar, dan yang bayar tidak mempermasalahkannya. Berarti itu bukan perjudian. Ya, tetapi kalau semua peserta membayar dan hasil dari pembayaran tersebut, maka ini masuk ke dalam kategori judi yang diharamkan dalam agama. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab yang kedua, ke-26 ya. Bab 26, bab al-khailu fi nawasihal khair ila yaumil qiyam. Ini yang tadi saya isyaratkan, kuda di ubun-ubunnya akan tetap ada kebaikan sampai hari kiamat. Tidak mungkin bisa dicabut. Yang namanya kuda akan tetap ada kebaikan di ubun-ubunnya. Maksudnya akan lengket. Sebagaimana lengketnya ubun-ubun, maka seperti itulah kebaikan akan tetap ada pada kuda sampai hari kiamat. Ya. Menunjukkan bahwa kuda salah satu penyebab kejayaan, ya, kesuksesan, kekuatan kaum muslimin. Ya. Kita baca hadis-hadis di bawah bab ini, nomor 4783. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an-Nafi'in an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-khailu fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah. Kuda itu tetap ada kebaikan di ubun-ubunnya. Ya. Jambulnya di sini ya. Jambulnya di mana? Kepala ya. Pas di ubun-ubun itu. Ya. Ada ubun-ubunnya atau tidak? Ada ubun-ubun. Ya, jambulnya. Karena nasiah itu dalam bahasa Arabnya ubun-ubun. Ya. Nasiah itu dalam bahasa Arab ubun-ubun. Doa Nabi SAW, kata-kata nasiha ini, nawasina biyadik, ya. Nawasina biyadik, ubun-ubun kami ya Allah berada di tanganmu, ya. Engkaulah yang mengatur keselamatan, ya. Engkaulah yang menetapkan bahaya, semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nawasina biyadik, ya. Mengikrarkan bahwa Allah yang menguasai manusia, yang mengatur manusia. Jadi fi nawasihal khairu, di ubun-ubunnya tetap ada kebaikan ila yaumil qiyamah, ya. Sampai hari kiamat tiba, maka kuda tetap membawa kebaikan. Kuda tetap menjanjikan pahala besar. Karena nanti dalam riwayat yang akan datang, Nabi menjelaskan kebaikan itu apa, akan dijelaskan oleh Nabi SAW. Hadis berikutnya 4784. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Qutaibah wa ibnu Rumh an al-Laitsi ibn Sa'din ha wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Ali ibn Mushirin wa Abdullah ibn Numair ha wa haddatsana ibn Numair qala haddatsana Abi ha wa haddatsana Ubaidullah ibn Sa'id qala haddatsana Yahya كلهم عن عبيد الله حا وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك النافع. Ini hadis yang kedua sama dengan sanad hadis yang hampir sama dengan sanad hadis kedua pada bab sebelumnya, yaitu juga dari Nafi, dan dari Nafi bercabang-cabang pula, ya. Hadis yang ketiga di bawah bab ini 85. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami wa Salih bin Hatim ibni Wardan jami'an an Yazid qala al-Jahdami haddatsana Yazid bin Zurayh qala haddatsana Yunus bin Ubaidin an Amr bin Sa'id an Abi Zur'ah ibni Amir ibni Jarir an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu sahabat Nabi Jarir bin Abdullah qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalwi nasiyata farasin bi isba'ihi. Ini baru maknanya menuju jambul itu tadi, ya. Berarti berpindah dari ubun-ubun ke jambul dengan hadis ini, karena ubun-ubun tidak mungkin diperbuat seperti ini, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Jarir bin Abdullah, raitu Rasulullah sallam, saya melihat Rasulullah sallam yalwi nasiyata faras bi isba'ihi, itu menggerak-gerakkan jambulnya unta dengan jari-jarinya. Wa huwa yaqul, dan dia mengatakan, al khailu, kuda itu maqudun, terikat, binawasiha. Berarti ini baru pindah ke jambulnya. Di pada jambulnya, al khairu, kebaikan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan kebaikan itu di sini dijelaskan oleh Nabi, al ajru wal ghanimah. Al ajru wal ghanimah, pahala yang terus akan banyak, dan harta rampasan perang. Di sini yalwi itu mengikatnya. Yalwi nasiyata farasin bi isba'i. Jambul kuda itu diikat, disanggul ya. Ada kala disanggulnya. Kita lihat kuda-kuda yang bukan kuda-kuda apa, kuda yang kuda-kuda yang diperlombakan keindahannya itu. Ya, kadangkala dijalin jambulnya. Bagaimana nampak indah. Luar biasa kalau kuda-kuda indah ini benar-benar menakjubkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar membanggakan kepada manusia tentang penciptaan kuda. Ya, karena Allah yang menciptanya. Memiliki keutamaan yang besar. Nabi SAW mengenalinya. Ya. Jadi di sini artinya mengikat. Hah? Tidak ada hubungan. Di mana? Iya. Di Sahih Bukhari. Ubun-ubun artinya memang tidak beda ya. Jambul itu di atas ubun-ubun. Kalau diartikan ubun-ubun pun juga benar. Cuma dalam hadis yang sekarang kita pelajari tidak bisa ubun-ubun karena Nabi SAW mengikat. Masa ubun-ubun diikat? Ya. Tertulis ya. Arti yang sekarang, hadis yang sekarang ini, hadis Jarir bin Abdullah itu, apa katanya? Tidak, sebelumnya ada cerita Jarir bahwa Nabi melakukan begini sebelum dia mengatakan. Kalau itu tertulis itu kan kalau kataan Nabi. Sekarang perbuatan yang ceritakan. Ada di situ hadisnya. Saya rasa tidak ada karena juga sudah dibaca. Yang kan ada dua di situ, Pak. Yang pertama cerita perbuatan Nabi, yang kedua cerita ucapan Nabi. Kalau yang tertulis di ubun-ubunnya itu memang ucapan Nabi. Ya. Kuda itu tetap tertulis di ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat. Nah, sementara perbuatan Nabi yang diceritakan oleh Jarir di sini adalah beliau mengikat jambulnya kuda. Nah, ini yang mungkin tidak ada dalam Sahih Bukhari karena kita juga sudah baca. Yang lafaznya cuma hadis yang ujungnya saja, perkataan Nabi. Nah, jadi itu yang saya berpindah ketika ada kata-kata yalwi. Kalau yalwi itu biasanya, kalau yang saya pahami itu mengibas-ngibaskan, ya, bukan mengikat. Ya, mengibas-ngibaskan jambul kudanya, kemudian mengatakan kuda itu yang kata-kata tadi, kuda itu tetap akan tertulis atau terikat. Lengket di jambulnya kebaikan sampai hari kiamat, dan kebaikan itu adalah pahala. Ya, dengan kuda banyak orang mendapat pahala. Kemudian harta rampasan perang ini menunjukkan bahwa kuda adalah sarana untuk kemenangan. Ya, kan harta rampasan perang kan menang. Jadi kuda itu sarana untuk menang. Kalau tidak, tidak akan dikaitkan harta rampasan. Orang kalah kan dapat harta rampasan perang. Berarti orang yang menang. Jadi kuda itu sarana menang. Ya. Sarana untuk menang. Ya. Nabi yang menyatakan demikian. Ya. Kepahala dan harta rampasan perang. Masih tersisa berapa hadis? Banyak sekali ya. Kita baca satu atau dua hadis lagi pada halaman berikutnya, 218, halaman 218, hadis 4786. Kemudian di bawahnya 4787. Ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Ismail bin Ibrahim ha wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' an Sufyana kilahuma an Yunus bi hadzal isnad mithla. Ini sanad yang baru dibawakan dengannya oleh Imam Muslim, hadis yang sama bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa kuda itu tetap akan tertulis kebaikan di ubun-ubunnya atau di jambulnya sampai hari kiamat, dan kebaikan itu adalah pahala dan harta rampasan perang. Hadis setelahnya 4787, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Zakaria an Amirin an Urwah al-Bariqi. Ini sahabat Nabi. Ya, Urwah al-Bariqi sahabat Nabi. Saya teringat Urwah al-Bariqi ini tentang hadis haji. Dia karena jauh sekali dari Mekah, dari negerinya. Kemudian dia berjumpa dengan Nabi itu ketika di subuh hari Muzdalifah. Berarti terlambat, benar-benar terlambatnya. Dan sebelumnya di malam hari dia sudah singgah di Arafah. Ya, Urwah al-Bariqi ini katanya, saya sudah daki gunung, saya turuni lembah, perjalanan yang panjang untuk sampai melaksanakan haji bersama Nabi. Karena dulu tidak ada telepon, tidak ada kendaraan, tidak ada apa. Yang jelas ada berita terdengar olehnya Nabi haji, maka dia dikejar dari kampung halamannya. Dan orang Arafah sudah kosong karena jemaah haji sudah pindah ke Muzdalifah. Dan dia sempat sampai di Arafah di malam tersebut dan berdiam di sana beberapa saat, kemudian dilanjutkan perjalanannya menuju Muzdalifah dan berjumpa dengan Nabi sebelum sholat subuh. Lalu dia bercerita, ya Rasulullah, saya begini dan saya hanya di Arafah itu tadi malam hanya sebentar saja, apakah haji saya sah? Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ikut sholat bersama kita di subuh hari ini di Muzdalifah dan dia sempat di Arafah tadi malam walau sesaat, maka hajinya sah. Ya. Hajinya sah. Ini dalam kondisi seperti Urwah al-Bariqi ini. Ya. Urwah al-Bariqi radhiyallahu ta'ala an. Qala Rasulullah sallam, kata Nabi, al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khairu ila yaum al-qiyamah. Kuda akan tetap tertulis, terikat kebaikan di ubun-ubunnya atau jambulnya, kebaikan sampai hari kiamat, yaitu al-ajru wal-magnam. Al-ajru pahala, ya, kemudian al-magnam harta rampasan perang. Di situ tersirat ketika disebutkan harta rampasan perang, berarti kuda adalah sarana kemenangan. Ya, sarana untuk bisa mendapatkan kemenangan. Hanya itu yang bisa kita baca dari hadis-hadis yang banyak di bawah bab ini. 1, 2, 3, 4, 5 hadis lagi. Mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan besok kita libur. Ya, besok kita tidak ada pengajian. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.